malam yang hening ini ku renungi perjalanan diriku di dunia ini. Dari tiada aku dicipta oleh Sang Maha Pencipta manusia. Yang lagi orang-orang yang pernah kutemui dalam kehidupan yang nisbi, mereka kini diam dan mati. Ku renungi waktu yang berlari tiada henti, bawa aku ke batas yang pasti, sampai raga tak berjiwa lagi. Apa arti hidup sesungguhnya, oh kasih? Apa hanya lagu dan bernyanyi dan beraksi sampai ajal yang sudah pasti. Ku terdiam, ku tercekam, ku rasakan malam semakin gelap. Ku terdiam, ku tercekam, ku butuhkan satu kebenaran. Bukan ilusi.